بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن لازلنا في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الترجمة كما هي عادته آيات من القرآن الكريم، ثم أتبعها بأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في هذا الباب. وقد أنهينا الكلام على معاني الآيات، ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في معاني الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. أول حديث ساقه حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في بابه، باب الزهد في الدنيا، وبيان أن بسط الدنيا وكثرة المال يخشى على العبد منه أن يكون سببا لهلاكه، حيث يستغرق وقته وجهده ويستغرق أيامه وأوقاته في التنافس والاستكثار. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. فالتكاثر في الأموال خاصة من أعظم الملهيات والشواغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان ألهاه تكاثره عن الصلاة، تكاثره بالمال عن الصلاة وعن الواجبات وعن الفرائض، بل كم أوقعه في محرمات وآثام وأمور تسخط الله تبارك وتعالى. وقد كان وعظ النبي عليه الصلاة والسلام وعظا رفيقا، وكان مربيا ناصحا ومعلما مشفقا صلوات الله وسلامه عليه. فكان بهذه المناسبة التي قدم فيها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بجزية أهل البحرين، وكان غالبهم من المجوس في ذلك الوقت، والجزية كما هو معلوم مال يدفعه الكافر لأهل الإسلام لقاء البقاء على كفره، ويأمن في أهله وماله ودينه مقابل ذلك. فلما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بمال البحرين، جاء الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووافوه، أي اجتمعوا وحضروا عنده صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ولما انصرف أي من الصلاة اعترضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم، وهذا من كمال خلقه وجميل لطفه عليه الصلاة والسلام، وفهم المقصود، فهم لماذا جاءوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم. وهذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يكون على هذا الوصف الذي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، مستبشرا مؤملا خيرا ومؤملا ما يسره. ثم أقسم بالله عليه الصلاة والسلام فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا فيه بيان أن المال في الغالب إذا كثر عند الإنسان يطغي الإنسان ويلهيه ويشغله ويهلكه، كما قال: فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. هذا شأن المال في الغالب، إلا من سلمه الله ووقاه فأخذ المال بحقه وصرفه في حقه ولم يشغله عما خلق له. ومن كمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجمال نصحه في مداوات النفوس ومعالجتها بما ينفعها ويصلحها، أنه عندما عرف مراد الأنصار عندما جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام ووافوه في صلاة الفجر، عندما عرف مرادهم عليه الصلاة والسلام بشرهم وأملهم، قال: بشروا وأملوا ما يسركم، وذلك لتطمئن القلوب وتسكن النفوس وتقبل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam bab tentang zuhud pada perkara-perkara dunia dan keutamaan hidup sederhana dan keutamaan hidup dalam keadaan miskin. Dan sebagaimana kebiasaan Al-Imam Nawawi rahimahullah, di setiap awal bab beliau selalu membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Setelah beliau membawakan ayat-ayat dari Al-Qur'an, kemudian beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam bab ini cukup banyak beliau bawakan dalam bab zuhud ini. Dan kita alhamdulillah telah selesai dari membahas tentang makna dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk dalam pembahasan dari makna hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Zuhud dalam Dunia ini adalah hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain untuk membawa atau mengambil jizyah yang dibayarkan oleh penduduk Bahrain kepada kaum muslimin. Faqadima bi malin minal Bahrain, maka datanglah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dari Bahrain dengan bawa harta yang banyak dari negeri Bahrain. Kaum Ansar pun mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah. Fawafau salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berdatangan dan berkumpul untuk melaksanakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian selesai dari salat beliau, fata'arradu lahu, maka kaum Ansar pun berdatangan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haina ra'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum tatkala melihat kaum Ansar yang berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku rasa kalian telah mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah yang membawa ya harta dari kota Bahrain, dari negeri Bahrain." Maka kaum Ansar berkata, "Benar ya Rasulullah, kami mendengar kedatangan Abu Ubaidah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Abshiru wa ammilu, bergembiralah. Wa ammilu ma yasurrukum, dan berharaplah kalian akan meraih apa yang akan menyenangkan kalian." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum, akan tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia, dilapangkan dunia bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibukakan, dilapangkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut sebagaimana orang-orang yang lalu telah berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakathum, dan akhirnya dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian." Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung dalam bab zuhud, pentingnya keutamaan zuhud dalam dunia. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya ya dunia ya merupakan perkara yang dikhawatirkan, yaitu tatkala dunia dibentangkan bagi seorang, harta dibanyakkan bagi seorang hamba. Ya, karena bisa jadi banyaknya harta dan terbentangnya dunia merupakan sebab yang bisa membinasakan hamba tersebut. Kenapa? Karena sang hamba ya akan menghabiskan waktunya, menghabiskan seluruh aktivitasnya dan usahanya. Ya, hari-harinya, waktunya akan dihabiskan untuk meraih dunia tersebut. Kemudian dia akan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Dan kita ketahui bahwasanya sebagaimana telah lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur." Sungguh sikap kalian memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Dan at-takatsur, sifat memperbanyak harta, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta merupakan salah satu perkara yang sangat memalingkan seorang hamba, melalaikan seorang hamba dari tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini. Betapa banyak orang yang dilalaikan oleh harta dari mengerjakan sholat. Betapa banyak orang yang dilalaikan oleh harta untuk dari menjalankan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan betapa banyak orang yang karena memperbanyak harta akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik ya, yang sangat memberi nasihat kepada para sahabatnya. Tatkala datang kesempatan ya ngepasi kedatangan ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu yang datang dari negeri Bahrain yang membawa harta jizyah. Dan kita tahu bahwasanya jizyah adalah harta yang dibayarkan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin sebagai bentuk tunduk mereka, dan mereka akan hidup dalam keadaan aman yang melaksanakan aktivitas mereka dan agama mereka. Ya, dan tatkala itu di Bahrain yang banyak tinggal adalah kaum Majus, ya para penyembah api. Maka datanglah Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu membawa harta jizyah dari negeri Bahrain menuju kaum muslimin. Maka tatkala beliau datang dengan harta yang banyak, maka kaum Ansar pun berbondong-bondong datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian setelah selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, "Ya, saya sangka kalian telah mendengar tentang kedatangan Abu Hurairah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kenapa mereka datang berkumpul. Karena telah datang Abu Ubaidah yang membawa harta yang banyak. Kemudian kata para sahabat kaum Ansar, "Benar ya Rasulullah, kami datang berkumpul di sini karena kami mendengar kedatangan Abu Ubaidah yang membawa harta dari negeri Bahrain." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya mengatakan, "Abshiru wa ammilu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ya bergembiralah kalian dan berharapkanlah kalian dengan apa yang menyenangkan hati kalian." Lihat dalam hadis ini, setelah Nabi SAW mengetahui para sahabat kaum Ansar berkumpul setelah sholat subuh, Nabi SAW tersenyum. Tersenyum di hadapan mereka. Dan ini menunjukkan tentang akhlak Nabi yang mulia. Ya, khuluk Nabi SAW yang mulia. Dan bagaimana lembutnya Nabi SAW. Nabi mengetahui tujuan mereka datang. Dan mereka, Nabi SAW mengerti kenapa mereka berkumpul. Kemudian Nabi SAW memberikan ucapan yang ya menyenangkan. Kata Nabi SAW, abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian dan kalian akan mengharapkan apa yang kalian menyenangkan hati kalian. Dan hendaknya seorang muslim demikian. Seandainya seorang muslim berada di atas akhlak yang mulia ini, senantiasa ya bergembira dan berharap apa yang menyenangkan dia akan dia raih. Kemudian setelah itu Nabi SAW setelah menenangkan hati para sahabat, Nabi SAW mengingatkan dengan suatu peringatan. Kata Nabi SAW, فَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ya. وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia bagi kalian. Dibentangkan dunia bagi kalian. Sebagaimana telah dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا. Dan kalian akan berlomba-lomba untuk meraih harta tersebut, meraih dunia tersebut sebagaimana orang-orang terdahulu telah berlomba-lomba meraih harta tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Dan akhirnya dunia tersebut akan binasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya harta ya biasanya jika telah jumlahnya menjadi banyak ya akan menyibukkan seorang hamba, melalaikan seorang hamba, bahkan membinasakan seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi, fatuhlikakum, akan binasakan kalian. Kecuali seorang hamba yang di atas ilmu, yang mengerti, yang sadar bahwasanya harta yang Allah berikan kepada dia adalah ujian. Ya, sehingga tidak melalaikan dia dari tujuan diciptakannya di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan tentang bagaimana ya kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengetahui para sahabat ya berkumpul kaum Ansar ya karena kedatangan Abu Hurairah setelah salat fajar, maka Nabi SAW mengatakan abshiru ya wa ammilu, bergembiralah kalian dan tenanglah kalian, kalian akan mendapatkan apa yang menyenangkan hati kalian. Nabi SAW menenangkan hati mereka dahulu agar hati mereka tenang, baru kemudian Nabi SAW menyampaikan nasihat tentang bahayanya ya jumlah dunia yang banyak yang bisa membinasakan seorang hamba. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير فيه ما في الحديث الذي قبله حديث عمرو بن عوف الأنصاري من بيان خطورة الدنيا إذا كثرت بيد الإنسان وكثرت الأموال بيده فإن هذا مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يفتح عليهم من زهرة الدنيا وزينتها فإن هذه الزهرة والزينة للحياة الدنيا تلهي العبد وتشغله فينشغل بالدار الفانية ويغفل عن الدار الباقية ولا يزال متكاثرا بهذه الأموال حريصا على جمعها وتكثيرها وتنميتها منشغلا بذلك ثم يفاجأ بعد ذلك بالموت يدهمه فيكون انشغل بالفاني عن الباقي فكان عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته ونصحه لهم وحرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه وخوفا تتعلق قلوبهم بهذه الحياة الدنيا قال ذلكم صلى الله عليه وسلم محذرا ومبينا إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فجزاه الله عز وجل خير ما جزى نبيا عن أمته. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian setelah sepeninggalku, yaitu apa yang dibukakan bagi kalian berupa indahnya dunia dan perhiasan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan tentang apa yang telah dijelaskan oleh hadis sebelumnya, yaitu hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari yang tadi telah kita bacakan tentang bahayanya dunia tatkala harta telah berjumlah banyak di tangan seseorang. Ya, kalau harta sedikit masih tidak jadi permasalahan. Jadi permasalahan tatkala harta sudah menjadi banyak berada di tangan seorang hamba. Ini merupakan perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Tatkala perhiasan dunia, tatkala keindahan dunia, tatkala kemewahan dunia dibukakan bagi seorang hamba, dimiliki oleh seorang hamba. Kenapa? Karena indahnya dunia ini, ya, indahnya harta, manisnya harta ini akan melalaikan seorang hamba dan menyibukkan seorang hamba dengan ad-dar al-faniyah. Dia sibuk dengan dunia ini yang akan sirna. Wa yaghfal anid daril baqiyah, dan dia akan lalai dari akhirat yang akan kekal. Akhirnya dia pun sibuk mencari harta, mengumpulkan harta. Tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat maut. Tiba-tiba maut menjemputnya. Oleh karenanya di antara bentuk rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara perkara yang Nabi khawatirkan menimpa umatnya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibukakan di dunia bagi mereka. Karena hal ini bisa ya membuat mereka lalai dari tujuan kehidupan mereka di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir hati-hati umatnya terikat dengan dunia. Oleh karenanya beliau mengingatkan kita dengan sabda beliau, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha." Di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian setelah sepeninggalku adalah dunia, keindahan dunia dan perhiasan dunia yang dibukakan bagi kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang sebanyak-banyaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nasihat-nasihat beliau yang menunjukkan rahmat beliau terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر وختمه بأمر ونصح، فقال في أول الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فوصف الدنيا بهذين الوصفين، أنها حلوة وأنها خضرة. و الحلاوة معروفة، ووصفه لها بأنها خضرة أي ناعمة طرية غضة، وهكذا شان الدنيا عندما تفتح على الإنسان يجد لها طعما، يجد لها حلاوة، يجد لها مرأة يعجبه، يستميل نفسه. وقوله إن الله مستخلفكم فيها أي جاعلكم خلائف، يخلف بعضكم بعضا، يأتي قوم ويخلفهم آخرون. وهذا فيه تنبيه عجيب وعظيم، الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، أياما فتحت عليك الدنيا ما أنت إلا واحد من هؤلاء المستخلفين، لن تبقى في هذه الدنيا. كما أن أصحاب الأموال والثراء قبلك انتهوا وانقضت أعمارهم، فأنت كذلك مثلهم. كما أنك خلفت على هذه الدنيا من كان قبلك، فسيخلفك عليها من كان بعدك. قال: فينظر كيف تعملون؟ أي هؤلاء المستخلفين في الأرض جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا بهذه الصفة بهذا الشأن، ينظر كيف تعملون، وهو الخبير العليم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هل تفتنكم؟ هل تلهيكم؟ هل تشغلكم؟ أم أنها لا تكون كذلك فلا تشغلكم عما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه؟ ثم ختم عليه الصلاة والسلام بقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا يا عباد الله أن تفتنكم، أن تلهيكم، أن تشغلكم، أن تقطع عليكم طريق سيركم إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا النساء لأن فتنة النساء من أعظم وأشد فتن الدنيا، من أعظم وأشد فتن الدنيا. والمرأة فتنة، وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. وقوله اتقوا النساء خطاب للرجال في التحذير من الوقوع في الفتنة في النساء، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر أشد الحذر. وأيضا في الوقت نفسه المرأة يجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحذر من أن تكون أداة فتنة للرجال، لأن إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. فالواجب عليها أن تتقي الله فتخرج متجلببة محتشمة، تخرج للحاجة، لا تكون خراجة ولاجة كثيرة الخروج والدخول عن حاجة وعن غير حاجة. وإذا خرجت أيضا تخرج بلباس الحشمة والستر والحجاب. أما إذا خرجت متجملة ومتزينة ومتعطرة، أي خروج هذا سيكون؟ إن امرأة تخرج من بيتها بهذه الصفة قد رضيت لنفسها أن تكون أداة للشيطان يفتن بها الناس، رضيت لنفسها أن تكون آلة فتنة للمجتمع الذي تعيش فيه. وكم من الآثام تترتب على خروجها بهذه الصفة. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تكون أداة فتنة في مجتمعها للرجال، ولا تكون سببا في تهييج المحرمات والشهوات المحرمة التي تسخط الله تبارك وتعالى، ولتتذكر أنها من هؤلاء المستخلفين. فكما أنها الآن تمشي على الأرض فقد كان من قبلها نساء يمشين على الأرض وانتهت أعمارهن ولقينا ربهن بأعمالهن التي قدمنها في هذه الحياة. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، لأن أيضا سينتهي عمرها وينقضي أجلها وتلقى الله سبحانه وتعالى بما قدمت. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تراقبه وألا تعمل عملا يسخط الله جل وعز. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah," sungguhnya dunia itu manis dan hijau. "Wa inna Allah taala mustakhlifukum fiha," dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menempati dunia tersebut. "Fa yanzuru kaifa ta'malun," dan Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. "Fattaqu dunya wattaqun nisa," takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap para wanita. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka hadis ini dengan sebuah khabar, dengan sebuah pengkhabaran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan sebuah perintah. Jadi ini merupakan bentuk nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka hadis ini dengan sebuah pengkhabaran menyatakan inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dunia ini manis, manis rasanya. Dan hijau, sejuk pemandangannya, indah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dua sifat terhadap dunia. Manis dan indah. Dan demikianlah dunia, jika telah dibukakan bagi seorang hamba, maka dia akan mendapatkan manisnya dunia tersebut. Dia akan merasakan indahnya dunia tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, mengkhabarkan, wa inna Allah Ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan kalian khalifah di atas dunia tersebut, yaitu menempati dunia tersebut. Dan ini merupakan tanbih yang sangat ajib, peringatan yang sangat menakjubkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, ya, mustakhlifukum fiha, Allah menjadikan kalian khalaif, yaitu saling silih berganti. Kalian sekarang menempati bumi, ya, sebagaimana sebelum kalian ada orang-orang yang pernah menempati bumi, yang pernah mendapatkan dunia. Sebagaimana sekarang kalian telah dibukakan dunia bagi kalian, ketahuilah sebelum kalian dahulu, banyak orang-orang kaya, banyak penguasa yang dibukakan dunia kepada mereka. Kalian hanya mengambil dari mereka, dan ingatlah, sebagaimana kalian telah berlalu dari kalian umat-umat terdahulu yang kaya raya, kemudian sekarang kalian memegang dunia, maka kalian pun akan sebagaimana mereka. Kalian akan mewariskan harta kalian kepada orang-orang setelah kalian. Dunia akan berpindah dari tangan kalian kepada orang-orang setelah kalian. Sebagaimana dunia telah berpindah dari orang-orang sebelum kalian kepada kalian, akan berpindah pula kepada orang-orang setelah kalian. Tidak akan bersama kalian selamanya. Manisnya dunia dan keindahan dunia. Akan tapi kalian akan, ya, akan pergi, ya, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian pun telah meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang kaya, para pedagang, ya, mereka tidak membawa dunia mereka selamanya. Mereka meninggalkan dunia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pun kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna Allah Ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Allah menjadikan kalian menguasai dunia agar Allah melihat bagaimana apa yang kalian lakukan. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Allah ingin melihat bagaimana kalian bersikap dengan dunia tersebut. Apakah dunia tersebut, manisnya dunia dan indahnya dunia, membuat kalian sibuk, ya, sehingga lalai dari tujuan kalian diciptakan di atas muka bumi ini, atau tidak? Ataukah kalian, ya, tidak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian setelah Rasulullah SAW mengabarkan tentang dunia dan bahwasanya Allah menjadikan manusia sebagai pemilik dunia, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, perintah dari Nabi SAW. Hendaknya kalian takut kepada dunia dan hendaknya kalian takut kepada para wanita. Kenapa? Karena dunia jangan sampai menyibukkan kalian, melalaikan kalian. Jangan sampai dunia memotong perjalanan kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sekarang sedang berjalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terpotong, terputus gara-gara dunia tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap para wanita. Kenapa? Karena wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya para wanita, seorang wanita, idza kharajat istasyarfaha syaitan. Jika seorang wanita keluar, maka akan diintai oleh syaitan. Syaitan akan menghiasi wanita tersebut untuk sebagai alat untuk menyesatkan para lelaki. Tatkala Nabi SAW mengatakan, wattaqun nisa, takutlah kalian kepada wanita. Ini Rasulullah SAW, pembicaraan Rasulullah ditujukan kepada kaum lelaki. Hendaknya seorang laki benar-benar berhati-hati. Ya, jangan sampai terjerumus dalam fitnah wanita. Dan dalam waktu yang sama, ini peringatan juga dari Nabi SAW. Jangan sampai seorang wanita menjadi alatnya syaitan. Alat syaitan untuk menyesatkan para lelaki. Oleh karenanya seorang wanita hendaknya keluar dalam keadaan berjilbab, dalam keadaan memiliki rasa malu, kemudian tidak keluar kecuali karena ada kebutuhan. Jangan sampai seorang wanita, dia seorang wanita yang kharajah wallajah, sering keluar, sering masuk, sering keluar, sering masuk, pergi sana, pergi sini tanpa ada kebutuhan yang jelas. Hobinya keluar. Jangan sampai demikian. Akan tapi seorang wanita hendaknya menjaga dirinya, tidak sering keluar rumah. Kalaupun dia keluar rumah karena ada kebutuhan, ya, karena ada kebutuhan, karena ada kemaslahatan, maka dia keluar dengan berjilbab. Ya, jangan sampai dia keluar dalam kondisi menghias dirinya, kemudian memakai minyak wangi, kemudian merayu para lelaki. Ya. Seorang wanita yang keluar dalam kondisi demikian, menghiasi dirinya, kemudian memakai pakaian yang bisa menggoda, kemudian memakai minyak wangi, sungguhnya dia telah ridho kepada dirinya untuk menjadi alat, ya diperalat, diperalati oleh syaitan untuk digunakan dalam rangka untuk memfitnah para lelaki. Oleh karenanya jangan sampai seorang wanita demikian, jangan sampai dia ridho menjadi bahan, ya, yang digunakan oleh syaitan untuk mengganggu para lelaki. Jangan sampai dia merupakan sebab, ya, timbulnya syahwat. Jangan sampai dia menjadi sebab timbulnya perkara-perkara yang bisa merusak umat Islam. Oleh karenanya Rasulullah SAW telah mengabarkan di awal hadis, fa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Ingatlah Allah menjadikan kalian khalaif, ya, pemilik dunia. Kalian juga wahai para wanita, ingatlah sebelum kalian dahulu ada wanita-wanita yang pernah berjalan di atas muka bumi, yang mungkin menghiasi dirinya, yang mungkin pakai minyak wangi, yang mungkin menggoda para wanita. Mereka pernah berjalan di atas muka bumi. Sekarang kemana mereka? Mereka semua telah tiada. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan perbuatan yang mereka lakukan. Demikian pula kalian wahai para wanita. Kalian tidak selamanya akan bisa berjalan di atas muka bumi dalam keadaan berhias dan menggoda para lelaki. Kalian suatu saat akan meninggalkan dunia ini dan kalian suatu saat akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang wanita hendaknya selalu menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik perbuatannya. Tsumma awrada rahimahullah hadits Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la 'aysha illa 'aysul akhirah, muttafaqun alaihi. والمراد بهذا أن عيش الدنيا عيش ممزوج بأنواع النكد والمنغصات ونحو ذلك، بخلاف عيش الآخرة فإنه عيش تام كامل، ليس فيه مكدرات وليس فيه منغصات، بل هو عيش تام كامل. ويكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة التنبيه على صغر شأن الدنيا والتقليل من شأنها، فيه تصغير لشأن الدنيا وتقليل لمكانتها وكدرة لذاتها وسرعة فنائها. وما كان هكذا فلا معنى لشغل الأوقات به عن العيش الدائم الذي لا كدر فيه ولا منغصات، بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأهله فيه خالدون. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak sempurna. Kehidupan yang meskipun indah, akan tapi yang meskipun manis, akan tapi tercampur dengan berbagai macam perkara yang mengurangi kesempurnaan kehidupan di dunia. Dicap bercampur dengan kesedihan, bercampur dengan kesulitan, bercampur dengan kepayahan, bercampur dengan keletihan. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sempurna. Tidak ada perkara yang menyedihkan seorang yang masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu perkara yang mengkhawatirkan seorang tatkala masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia bagaimanapun dimiliki oleh seorang, dia pasti bersedih, dia pasti khawatir, terkontaminasi dengan perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan kehidupan dunia. Oleh karenanya, maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya hakikat dunia adalah dunia ini perkara yang ringan, perkara yang remeh, perkara yang hina, perkara yang rendah. Kalau perkara dunia seperti ini, maka bagaimana seorang kemudian menghabiskan waktunya, menyibukkan waktunya untuk meraih kenikmatan yang seperti ini, ya, kenikmatan dunia yang terkontaminasi seperti ini, kemudian dia melalaikan daripada kehidupan akhirat yang mata syihil anfus di surga. Seorang apa sih yang diinginkan oleh hatinya, syahwatnya diinginkan, maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa talazzul ayun, dan ada perkara-perkara kenikmatan surga yang akan menyedapkan pandangannya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. هذا الحديث نافع جدا وعظيم في بابه، هذا الباب باب الزهد في الدنيا والتقليل من شأنها والتصغير من مكانتها، أن هذه الدنيا وما فيها من المتع في الحقيقة لا ينتفع العبد بهذه المتع إلا وقت وجوده في هذه الحياة الدنيا. ونبه على هذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه بأن العبد إذا مات يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل. يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل، ويرجع اثنان أي لا يدخلان معه في قبره، وهما المال والأهل. فيرجع اثنان ويبقى واحد أي لا يدخل معه في قبره إلا عمله، وهو الذي يأنس به الميت في قبره إذا كان عملا صالحا. فإذا هذا بمثابة إنسان له ثلاث أخلاء وثلاث أصحاب، وأحدهم وهو الأهل يصلون مع خليلهم إلى جانب القبر التي سيدفن فيها ثم يرجعون عنه. وأما المال فإنه يرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه في قبره، وأما العمل فإنه هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره، هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره، وهو الذي ينتفع به إن كان عملا صالحا، هو الذي ينتفع به إذا كان العمل صالحا. وأما إذا كان سيئا والعياذ بالله فإن عمله يكون وبالا عليه وحسرة وندامة عندما يدخل في القبر. إذن هذا الحديث فيه التنبيه على تصغير من شأن الدنيا، وأن الدنيا ثانية وزائلة وهي متاع الغرور، وأن وإن كانت صحبة الإنسان فإن صحبتها له مؤقتة، أما العمل فإنه صحبته دائمة مستمرة، وهو الخليل الذي لا يفارق خليله، يدخل معه في قبره ويكون معه فيه، ويكون معه إذا بعث، ويكون معه في موقف يوم القيامة، ويكون معه على الصراط وعند الميزان، وبهذا العمل تنقسم المنازل في الجنة والنار، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال جل في علاه: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يقدمون ما يكون لهم في قبورهم ويوم لقاء ربهم سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، وفيه من الحث على الأعمال الصالحة والترغيب فيها والدعوة للمحافظة عليها والعناية بها، ببيان أن هي التي تبقى مع الإنسان وهي التي تدخل قرينا له في قبره، والله تبارك وتعالى وحده الموفق. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathah." Mayat itu diikuti oleh tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga perkara tersebut yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ifnan wa yabqa ma'ahu wahid. Dua perkara akan kembali dan akan bersama dia, tetap bersama dia satu perkara. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Adapun dua perkara yang kembali tersebut adalah hartanya dan keluarganya. Wa yabqa amaluhu, adapun yang bersama dia, tetap bersama dia adalah amalannya. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat bermanfaat dan hadis yang sangat agung dalam bab zuhud tentang dunia dan keutamaan hidup sederhana dan keutamaan miskin. Bahwasanya dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya dunia ini, ya, yang kita ketahui indahnya dunia dan seorang bersenang-senang dengan dunia, ya, sungguhnya pada hakikatnya seorang hamba tidak bisa menikmati dunia tersebut, ya, tidak bisa bersama dunia tersebut kecuali selama sang hamba tersebut masih di dunia, masih hidup di dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan, jika seorang hamba meninggal dunia akan diikuti oleh tiga perkara. Dua perkara kembali dan satunya tetap bersama dia. Istrinya, anak-anaknya, keluarganya akan kembali. Tidak dikuburkan bersama dia dalam kuburan. Hartanya pun demikian, hartanya tidak akan dikuburkan bersama dia di kuburan. Yang dikuburkan bersama dia dalam kuburan adalah amal solehnya. Amal solehnya. Amalnya itulah yang merupakan sahabat sejatinya. Ya, yang akan bersama dia, ya, menyenangkan dia tatkala di kuburan, jika amalannya merupakan amalan soleh. Sungguhnya tiga perkara ini kalau kita perhatikan sama seperti seorang yang memiliki tiga orang sahabat dekat, yaitu keluarganya, sungguhnya merupakan sahabat seorang yang keluarganya tersebut, istri dan anak-anaknya akan mengantar dia dari rumahnya menuju ke kuburan. Akan tapi tatkala sampai di pinggir kuburan, maka istri dan anak-anaknya tidak akan masuk dalam kuburan bersama dia. Sahabat ini akan meninggalkan dia setelah mengantarnya sampai di kuburan. Adapun hartanya, ya, merupakan sahabat dia yang dia meninggalkan sejak awal. Hartanya tidak akan ikut sampai di kuburan, hartanya sudah ditinggal di rumahnya. Adapun keluarganya masih sempat mengantar, sahabat yang mengantar menuju pinggir kuburan. Akan tapi sahabat yang sejati adalah amalnya. Itulah sahabat yang sejati yang akan bersama dia dalam kuburannya. Jika amalannya merupakan amalan yang soleh, maka akan menyenangkan dia, ya, akan menghibur dia di dalam kuburan. Akan tapi jika amalannya merupakan amalan yang buruk, maka akan menjadi malapetaka bagi dia, akan menjadi bumerang bagi dia, yang akan muncul hanyalah penyesalan, yang akan muncul hanyalah penderitaan dalam kuburan. Maksud dari hadis ini, Nabi SAW ingin menjelaskan tentang kecilnya perkara dunia. Bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Ya. Kalau dunia itu indah, dia hanya bersahabat dengan seorang manusia, ya, pada waktu yang ditentukan, tidak selamanya. Adapun amal seorang hamba tidak akan adalah sahabat sejati yang tidak akan meninggalkan hamba tersebut. Amal tersebut akan masuk bersama dia dalam kuburannya. Amal tersebut akan menemani seorang hamba tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tersebut akan menemani seorang hamba tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tersebut akan menemani seorang hamba tatkala seorang hamba amalannya ditimbang oleh Allah dalam mizan, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tersebut akan menemani seorang hamba tatkala seorang hamba berjalan di atas sirat, di atas, ya, yes, di atas jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia masuk dalam surga ataukah terjerumus dalam neraka jahanam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi, wa man asaa'a fa 'alaiha." Barang siapa yang melakukan amalan saleh, maka akan untuk dirinya sendiri, dan barang siapa membuat keburukan, maka itu akan kembali jadi bumerang bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man kafara fa 'alaihi kufruh." Barang siapa yang berbuat kekufuran, maka kekufurannya, amal saleh, amal kekufurannya tersebut akan kembali kepada dia. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِي أَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, maka amalan tersebut sungguhnya dia berikan untuk dirinya sendiri. Amalan soleh tersebut yang akan menemani dia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang agung, yang menjelaskan tentang pentingnya amalan soleh. Bahwasanya amalan soleh itulah sahabat yang hakiki yang akan menemani seorang hamba. Dan ini merupakan motivasi bagi kita untuk banyak beramal soleh. Karena harta yang kita kumpulkan, keluarga dan istri kita akan meninggalkan kita, yang akan bersama kita, ya, baik di kuburan, baik di tatkala dibangkitkan oleh Allah, tatkala dihisab, tatkala di mizan, tatkala di sirat, hanyalah amalan soleh kita. Thumma awrad rahimahullah ta'ala hadith Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن أنعم أهل الدنيا أي أكثرهم مالا وتجارة ومساكن ومركوبات و غير ذلك متع الدنيا أنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم تمتعا بنعيم الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة يؤتى به يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار أي يغمس فيها غمسة واحدة يغمس ويخرج منها غمسة واحدة فقط ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط فيحلف يقول لا والله يا رب أي ما رأيت نعيما قط معنى ذلك أن عذاب الدنيا ولو كان عذاب النار ولو كان للحظة واحدة غمسة وإخراج للحظة واحدة ينسي نعيم الدنيا كله كل نعيم الدنيا وإن كثر وتنوع مثل هذا الرجل الذي ذكر أكثر أهل الدنيا نعيما ينسى نعيم الدنيا كله ولهذا يحلف يقول والله ما يا رب ما رأيت من نعيم قط ما مر علي من نعيم قط مقابل ذلك يؤتى بأشد الناس بؤسا أي فقرا وحاجة وشدة في هذه الحياة الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة يدخل لفترة قليلة جدا في الجنة ويخرج ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مرت عليك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وهذا فيه أن نعيم الجنة وإن كان لمثل هذه اللحظة التي صبغ فيها هذا الرجل صبغة يسيرة ينسي بؤس الدنيا وشدتها كلها ولهذا يحلف يقول لا والله ما مر بي بؤس قط وهذا فيه التسلية للمؤمن الذي يبتلى في هذه الحياة الدنيا بالفقر وبالمرض وبالشدة كل هذا ينساه إذا دخل الجنة ولا يذكر منه شيء حتى إنه كما معنا في هذا الحديث يحلف يقول لا والله ما مر بي بؤس قط الشدائد والأتعاب والآلام والأوجاع و الأمور العظيمة التي مرت به في هذه الحياة كل ذلك ينساه تماما ويحلف أنه ما مر به بؤس قط وذاك الكافر والعياذ بالله مهما كان عنده من النعيم بمجرد أن يغمس غمسة في النار ينسى ذلك كله ويقول ما مر بي نعيم قط إذا كان بمجرد غمسة ينسى النعيم الذي كان يتمتع به في هذه الدنيا إذا كان بمجرد غمسة ينسى النعيم فكيف إذا خلد في النار وبقي فيها أبد الآباد فالعاقل ينبغي أن يتفطن وأن يتنبه وأن يحرص على مداواة نفسه قبل أن يقف ذلك اليوم العظيم وقبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه في ذلك الوقت الندم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda didatangkan bi an ami ahli dunia min ahli nar, ada seorang penghuni neraka yang merupakan orang yang paling mendapatkan kenikmatan tatkala di dunia, dihadirkan orang tersebut pada hari kiamat. Fayusbaghu fin nari sabghatan, kemudian dia dicelupkan dalam panasnya neraka jahanam sekali celupan. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qad, apakah engkau melihat kebaikan, ya, pernah melihat kebaikan, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan? Kata dia, la wallahi ya rab, tidak, demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan, saya tidak pernah melihat kebaikan. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah, dan ada seorang penghuni surga yang dahulunya di dunia merupakan orang yang paling sulit hidupnya, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian dicelupkan dalam surga hanya sekali celupan, kemudian ditanyakan kepada dia, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, apakah kau pernah melihat kesulitan, ya, sekali, apakah pernah engkau melewati perkara yang menyempitkan dirimu? Kata dia, la wallah, demi Allah tidak pernah ya Allah, tidak pernah aku merasakan kesulitan sedikit pun, dan aku tidak pernah melihat perkara yang berat sedikit pun. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang penduduk neraka yang dia merupakan an'amu ahli dunia, yaitu orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling bernikmat-nikmat dengan dunia ini, orang yang paling banyak perdagangannya, orang yang paling mewah mobilnya, orang yang paling banyak sawah ladangnya, orang yang paling banyak istananya, ya, orang yang paling banyak emas dan peraknya, maka dia dihadirkan di atas muka bumi di akhir hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang paling kaya raya ini selama di dunia, dimasukkan sekali celupan dalam neraka jahanam. Sekali saja. Maka akhirnya ditanya kepada dia, wahai orang terkaya, wahai orang yang paling bernikmat-nikmat dengan dunia, apakah kau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apakah pernah kau merasakan kenikmatan sedikit pun? Maka dia berkata, la wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabb, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun, dan saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun. Orang ini bersumpah, yahlif, dia bersumpah, dia bilang, wallahi ya Rabb, tidak pernah ya Allah. Lihatlah bagaimana azab neraka jahanam yang sangat panas dan sangat panas dan sangat pedih, sampai-sampai seorang tatkala dimasukkan dalam neraka jahanam meskipun satu detik, sekali dimasukkan saja, ya, ini bisa membuat dia lupa dari segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Padahal kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam. Satu kenikmatan saja tidak dia ingat tatkala itu. Kenapa? Karena dia dimasukkan dalam neraka azab yang sangat pedih yang buat dia lalai, lupa dari segala bentuk kenikmatan. Bahkan dia bersumpah kepada Allah, la wallahi ya Rabb, demi Allah saya tidak pernah melihat kenikmatan sama sekali. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, ada seorang penduduk surga yang tatkala di dunia dulu merupakan orang yang paling susah hidupnya, asyaddun nas bu'san, orang yang paling miskin, orang yang paling sulit, hidupnya penuh dengan penderitaan, namun dia penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ini ke dalam kenikmatan surga dengan sekali celupan saja. Ya. Maka apa yang terjadi? Kenikmatan surga yang luar biasa meskipun hanya satu detik dia rasakan, membuat dia lupa dengan segala kesulitan yang pernah dia hadapi, membuat dia lupa dengan segala kemiskinan penderitaan yang dia pernah hadapi. Maka ditanyakan kepada dia, "Apakah kau pernah melihat, merasakan kesulitan sedikit pun?" Kata dia, "Tidak pernah ya Allah. Saya tidak pernah merasakan kesulitan, saya tidak pernah merasakan kesempitan, saya tidak pernah merasakan penderitaan." Lihatlah bagaimana, ya, kenikmatan dunia yang luar biasa. Seluruh kesulitan yang pernah dia rasakan, penderitaan, rasa sakit, hilang, dia lupakan karena kenikmatan yang luar biasa. Perhatikan orang kafir yang tadi, yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Betapapun banyak kenikmatan yang dia rasakan, betapapun beraneka ragam kenikmatan yang dia rasakan, namun tatkala dimasukkan dalam neraka jahanam, meskipun hanya satu detik, meskipun hanya sekejap, telah membuat dia lupa dengan kenikmatan tersebut. Bagaimana dengan orang yang kemudian kekal dalam neraka jahanam? Ya, waliyadzubillah, ini memberikan peringatan kepada kita agar kita senantiasa berusaha untuk semangat beramal soleh sebelum tiba hari tersebut, sebelum hari di mana kita bertemu dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beramal dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Selanjutnya ana kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala. Nah, jazakallah khairan ya Syekh atas darasnya yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Firanda atas terjemahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu yang Syekh sampaikan tadi. Untuk selanjutnya ada 4 menit waktu kita Ustaz sebelum adzan berkumandang, dan kita akan memberikan kesempatan untuk penanya melalui telepon di sore ini. Ada Umur Rashid di Bekasi. Silakan Umur Rashid. Ya, naam Umur Rashid. Baik, sepertinya terputus. Kami berikan kesempatan untuk selanjutnya dari penanya melalui pesan singkat yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Dari M. Riyadi di Kerinci, Jambi, yang bertanya, ya Syekh, akhir-akhir ini saya sering sekali merasa takut menjelang tidur, takut akan kematian dan keadaan di dalam kubur. Mohon nasihat dan petunjuk dari Syekh, apa yang harus saya lakukan agar rasa takut itu hilang. Terima kasih ya Syekhona. Nasihati al-sa'il waffaqahu Allah wa waffaq al-jami' li ridah an yahrus ala ma yakunu dhiya'an lahu fi qabrah wa nuran lahu fi hashrah, ala wa huwa al-muhafaza ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala wal bu'd an المحرمات. ومن كان مطيعا لله مبتعدا عما حرم الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكون الإنسان يذكر القبر ويخاف ليعمل ويزجر نفسه بذلك عن المحرمات، هذا مما جاءت به السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، لأنه إذا تذكر ذلك دفعه ذلك إلى التهيؤ والاستعداد لذلك اليوم الذي هو ملاقيه ولا بد. Syekh menjelaskan bahwasanya nasihat kepada yang bertanya ya, agar jika dia merasa takut dengan gelapnya kuburan dan tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan saleh yang akan menjadi cahaya bagi dia di kuburan, dan akan menjadi sinar bagi dia tatkala dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beramal soleh dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang semangat untuk beramal soleh dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa khawatir baginya dan tidak ada rasa takut baginya. Adapun kondisi orang terkadang kemudian ingat tentang ngerinya hari akhirat, kemudian ngerinya di kuburan ya, maka ini merupakan perkara yang disunahkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Tadzakkaru hadimal ladzat," ingatlah kalian tentang perkara yang bisa menghancurkan kelezatan dan kematian. Oleh karenanya, kalau sekali maka tidak mengapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian ada Umur Rashid via telepon tadi di Bekasi. Silakan Umur dengan pertanyaan singkat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana cara agar hati kita itu tidak lalai meskipun kita telah mengetahui hadis-hadis yang telah dijelaskan? Karena dalam kehidupan ini dengan kesibukan yang kita jalani, agar kita selalu ingat akan kematian dan azab yang menunggu dari maksiatan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan Ustaz. ثمت أمور لا بد منها أن تخصص أوقات للعلم، قراءة القرآن، قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة كتب أهل العلم النافعة المفيدة في هذا الباب، أيضا سماع الأشرطة وسماع الدروس العلمية. والله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيتخذ العبد من الأسباب التي يكون فيها الذكر والتذكير وإيقاظ القلوب مع الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Saya menjelaskan bahwasanya di sini ada perkara-perkara yang harus kita khususkan, ya, seperti mengkhususkan waktu untuk menuntut ilmu, ya, karena kita kebanyak kesibukan, banyak kelalaian. Oleh karenanya harus menyisihkan waktu, khususkan waktu untuk menuntut ilmu, harus mengkhususkan waktu untuk baca Quran, harus mengkhususkan waktu untuk baca hadis-hadis Nabi SAW, harus memilih waktu untuk membaca buku-buku para ulama yang mengingatkan kita akan akhirat, harus menyisihkan waktu untuk mendengarkan pengajian-pengajian lewat kaset atau radio atau yang lainnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena semuanya yang beri peringatan akan memberi manfaat kepada kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang agar tidak lalai daripada akhirat dengan banyaknya kesibukan, dia harus mengambil beberapa sebab yang tadi, menyisihkan waktu, mengkhususkan waktu sebagai pengingat dia akan hari akhirat, disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan dia orang-orang yang tidak lalai dari akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.